الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى وشكره. ثم قال: باب فضل الحمد والشكر. هذه الترجمة، وقد ساق فيها رحمه الله جملة من الآيات والأحاديث في هذا الباب، عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل الحمد والشكر. والحمد هو الثناء على المحمود بذكر محاسنه، وذكر المحاسن يتناول حمده على أسمائه وصفاته، وحمده على نعمه وعطاياه. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، ولهذا فإن الحمد من هذا الوجه أعم من الشكر، لأن الحمد يكون على المحاسن والإحسان، والشكر لا يكون إلا على الإحسان. ومن جهة أخرى، فإن الشكر أعم من حيث أن الشكر يكون بالقلب واللسان واليد، أما الحمد لا يكون إلا بالقلب واللسان. ومقام الحمد والشكر في هذا الدين مقام عظيم، أثنى الله على أهله ومدحهم وأحب ذلك من عباده سبحانه وتعالى. قد ساق المصنف رحمه الله في فضل الشكر والحمد آيات من القرآن، ويقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذه أربع آيات: آيتان في فضل الشكر، وآيتان في فضل الحمد. وفي القرآن آيات كثيرة في فضل الشكر وفضل الحمد، اقتصر المصنف رحمه الله تعالى منها على هذه الآيات. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau semuanya sampai akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjemah atau bab yang akan kita bahas sekarang adalah sebuah bab yang dibuat oleh pengarang kitab Riyadhus Shalihin, semoga Allah merahmati beliau, untuk menjelaskan keutamaan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebut bab ini dengan kitab hamdillahi ta'ala wa syukri, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis dan ayat-ayat tentang memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya. Kemudian di bawah kitab ini beliau membuat satu bab saja, yaitu bab kewajiban bersyukur, babu wujubi syukur. Beliau membuat bab ini untuk menjelaskan keutamaan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya. Memuji atau alhamd adalah memuji orang yang dipuji dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, dan menyebut kebaikan-kebaikan orang yang dipuji ini mencakup memujinya karena sifatnya, yaitu dengan nama-namanya yang baik, ya, dengan sifat-sifat mulia yang dimiliki, dan juga mencakup penyebutan kebaikan-kebaikannya. Sedangkan syukur, syukur tidak dilakukan kecuali atas kebaikan orang. Jadi kita tidak bersyukur atas sifat baik orang, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada orang karena nama-nama dia dan sifat-sifat dia yang baik. Kita bersyukur kepada seseorang karena dia telah berbuat baik kepada kita. Dengan demikian, alhamd atau pujian, memuji, lebih umum daripada bersyukur atau berterima kasih. Karena memuji itu kita lakukan karena sifat-sifat dan nama orang yang baik. Kita menyebut sifat-sifatnya, namanya yang baik. Dan juga bisa kita lakukan karena kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kita. Kita bisa memujinya karena dia telah memberikan kita bantuan misalnya. Sedangkan syukur, ya, syukur tidak dilakukan kecuali untuk kebaikan seseorang saja. Saat orang lain berbuat baik kepada kita, memberi bantuan kepada kita, maka saat itu kita ucapkan terima kasih kepada dia. Adapun karena namanya yang baik, sifatnya yang baik, kita tidak perlu berterima kasih kepadanya. Jadi, dari sisi ini, alhamd atau memuji lebih umum daripada bersyukur atau berterima kasih. Namun dari sisi lain bersyukur lebih umum. Karena medianya lebih variatif. Bersyukur bisa kita lakukan dengan lisan kita, dengan lidah kita. Bisa kita lakukan dengan hati kita. Dan bisa kita lakukan dengan tangan serta anggota tubuh kita yang lain. Adapun memuji. Memuji atau alhamd itu hanya bisa kita lakukan dengan dua media saja. Yaitu dengan hati kita dan lisan kita. Dengan hati kita dan mulut kita saja. Jadi, alhamd atau memuji lebih umum dari satu sisi. Namun syukur lebih umum dari sisi yang lain. Dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta bersyukur kepadanya adalah sebuah kedudukan yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya dalam berbagai ayat dan hadis atas sifat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai sifat ini dari hamba-hambanya. Dalam bab yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, maka sebutlah aku, pujilah aku, niscaya aku akan menyebut dan memuji kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, serta jangan kalian kufur. Ayat yang kedua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Ayat yang ketiga, artinya adalah, dan katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan ayat yang terakhir, artinya, dan permintaan mereka di surga yang terakhir, permintaan terakhir mereka di surga adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Empat ayat ini, dua di antaranya menjelaskan keutamaan syukur. Dan dua yang lain menjelaskan keutamaan alhamd atau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang berhubungan, yang membahas tentang syukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Namun Imam Nawawi mencukupkan diri dengan menyebutkan empat ayat ini saja. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم وهذا الحديث فيه حمد الله على النعمة وأن دوام الحمد على كل حال سبب لصلاح العبد وفلاحه وسبب لرفعته عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي ليلة أسري به بقدحين، والقدح هو الإناء والوعاء الذي يوضع فيه الشراب، وفي أحدهما خمر وفي الآخر لبن، فنظر إليهما واختار اللبن وأخذه عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل الحمد لله، وهذا فيه حمد الله على النعمة والمنة. قال الحمد لله الذي هداك للفطرة، وهذا فيه أن موافقة العبد للفطرة من الأمور التي يحبها الله جل وعلا. وقوله لو أخذت الخمر غوت أمتك فيه أن الخمر أم الخبائث، وأنها سبب الغواية والضلال، وأن من أخذها أغوته وصدته عن سواء السبيل. وأوقعته في أنواع من المهالك. Setelah menyebutkan empat ayat dalam bab ini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis, dan yang pertama adalah hadis riwayat Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau pada malam itu diberikan dua gelas. Satu gelas berisi khamr atau arak atau tuak, dan yang satu lagi berisi susu. Maka Nabi Muhammad SAW menimbang di antara keduanya, beliau melihat dua gelas ini, kemudian beliau mengambil susu. Maka Jibril mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan engkau petunjuk kepada fitrah. Jika engkau mengambil khamr atau arak, maka niscaya umatmu akan tersesat. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan disyariatkannya memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, dan bahwasanya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi kita itu adalah sebab kesalehan seorang hamba. Itu adalah sebab kebahagiaan seorang hamba dan sebab terangkatnya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya pada malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah satu gelas khamr, dan yang kedua adalah satu gelas susu. Maka setelah menimbang, setelah melihat keduanya, beliau memilih susu. Dan malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada beliau, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu kepada fitrah. Hal ini menjelaskan bahwasanya jika seorang hamba menepati fitrahnya, menyesuaikan diri dengan fitrahnya, maka itu adalah sebuah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril menjelaskan bahwasanya kalau seandainya engkau memilih khamar, maka niscaya umatmu akan tersesat. Hal ini menjelaskan bahwasanya khamar atau arak adalah induk dari berbagai keburukan, ummul khaba'ith, induk dari berbagai kekejian, dan dia adalah sebab kesesatan, sebab jatuhnya umat manusia ke dalam berbagai perkara yang membinasakan mereka. Qala rahimahullah wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta'. Hadithun hasan rawahu Abu Dawud wa ghayruhu. Wa hadha fihi فضل الحمد والمبادرة إليه في بدايات الأمور التي لها أهمية ولها شأن. ومعنى أقطع فهو أقطع أي ناقص. وأن أيضا من فوائد الحمد والبدء به البركة بالبدء بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الذي بدأ به من الخير من نعم الله التي يحمد جل وعلا على منه بها وتفضله. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan memuji Allah, yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perkara itu terputus. Ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita segera memuji Allah Subhanahu wa taala saat kita memulai sebuah perkara yang penting. Memulai perkara penting ini dengan memuji Allah atau mengucapkan alhamdulillah. Adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqta atau terputus, maksudnya adalah kurang. Jadi setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu menjadi kurang. Di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah hendaklah saat kita memulai perkara penting, kita mengejar barokah dengan menyebut dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat bahwasanya kebaikan yang sedang kita mulai ini, perkara penting yang merupakan kebaikan ini adalah salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita. Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk memulai perkara yang penting dan baik ini. Maka pantaslah bagi kita untuk mengucapkan syukur, mengucapkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Qala rahimahullah wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah li malaikatihi qabadtum walada 'abdi fayaqulun na'am fayaqul qabadtum thamarata fu'ada fayaqulun na'am fayaqul madha qala 'abdi fayaqulun hamidaka wastarja' فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا حديث عظيم جدا في فضل الحمد وفي عظيم ثواب من تلقى المصيبة بحمد الله والاسترجاع. ولا شك أن فقد الولد مصيبة من أعظم المصائب من المصائب الكبيرة. فإذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، مراد بالملائكة ملائكة الذين وكل الله لهم قبض الروح، قبضتم ولد عبدي فيقول نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، هذا يبين مكانة الولد عند المرء ومنزلته في قلبه وعظم المصاب الذي يكون له بفقده، فيقول نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، حمدك أي قال الحمد لله، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة كلمة الاسترجاع هي أحسن ما يقال عند المصيبة، كما قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وهذا جزاء من جنس العمل، العمل حمد والجزاء بيت الحمد، فجاء الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Hadis yang ketiga dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anak seorang hamba meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikatnya, apakah kalian telah mencabut anak hambaku? Maka mereka mengatakan, ya. Allah bertanya lagi, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka mengatakan, iya. Maka Allah bertanya lagi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Mereka mengatakan, hambamu telah memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hambamu ya Allah telah mengatakan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga dan sebutlah atau namailah rumah itu dengan Baitul Hamd atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis yang hasan. Hadis ini adalah sebuah hadis yang agung sekali yang menjelaskan tentang keutamaan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, juga agungnya pahala yang akan diraih oleh orang yang mendapatkan musibah dari Allah kemudian menghadapi musibah tersebut dengan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena kehilangan seorang anak, kehilangan seorang buah hati adalah salah satu musibah yang paling besar yang dengannya seorang hamba diuji. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kalau ada seorang anak yang meninggal, maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Maka mereka mengatakan iya. Kemudian Allah bertanya lagi, kalian telah mencabut buah hatinya? Maka para malaikat kembali mengatakan iya. Kata buah hati di sini menjelaskan bahwasanya anak adalah anugerah yang sangat besar, kedudukannya sangat tinggi di hati seorang ayah dan ibu. Maka kehilangan seorang anak menjadi salah satu musibah yang paling berat untuk dihadapi. Kemudian Allah bertanya kepadanya, kepada para malaikat maksud saya, apa yang diucapkan oleh hambaku? Maka para malaikat mengatakan, dia telah mengatakan, alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah ucapan terbaik yang diucapkan oleh seorang muslim saat tertimpa musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang jika mereka tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itu akan mendapatkan solawat dari Tuhan mereka dan juga rahmat, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah di surga dan namai rumah itu dengan Baitul Hamad atau rumah pujian. Ini mengingatkan kita akan sebuah kaidah, yaitu al-jaza min jinsil amal, pahala itu, balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan. Di sini kita lihat amalannya adalah mengucapkan alhamdulillah saat mendapatkan musibah, memuji Allah Subhanahu wa taala saat mendapatkan musibah, maka pahalanya sejenis dengan amalan tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dibuat sebuah rumah di surga yang diberi nama Baitul Hamad atau rumah pujian. Dan tidaklah kita akan mendapatkan pahala atau ganjaran dari kebaikan kita kecuali berupa kebaikan. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم. وهذا فيه فضل الحمد على النعم والعطايا والمنن، فإذا أكل المسلم حمد الله وإذا شرب حمد الله، فيكون معترفا لله بالنعمة مقرا له سبحانه وتعالى بالفضل حامدا لله جل وعلا على نعمائه. وفي هذا أيضا عظم مكانة الحمد، لأنه سبب لنيل الرضوان، رضوان الله على العبد. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله لا يرضى عن العبد إذا حمد الله على أكله وحمد الله على شربه، فهذا فيه سبب عظيم من أسباب نيل رضا الله سبحانه وتعالى. وبهذا أنهى رحمه الله ما يتعلق بهذه الترجمة. Ya, hadis yang keempat dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridhai dari hambanya jika ia makan sekali lantas ia memuji Allah atas nikmat itu, dan jika ia minum sekali, ia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai dari hambanya jika ia makan satu kali, dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. dan jika dia minum sekali, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Hadis ini menjelaskan keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah dan karunia-Nya. Jika seorang hamba makan ya, satu kali saja, maka disyariatkan baginya untuk mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapatkan sebuah nikmat yang hanya berupa minuman satu kali, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Dengan demikian, seorang hamba dalam setiap keadaannya, dalam setiap nikmat yang dia temukan, akan mengakui anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Kemudian dia memuji Allah atas semua nikmat dan karunia itu. Hadis ini juga menjelaskan keutamaan dan tingginya kedudukan alhamd, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamd atau memuji Allah Subhanahu wa taala adalah sebab untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini seorang hamba makan dan minum kemudian memuji Allah, maka Allah meridhai apa yang telah dia lakukan. Jadi memuji Allah adalah salah satu sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dengan demikian selesailah bab tentang syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala ini. Qala rahimahullah kitabun as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam babun fadlu as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان عظم شأن وأهمية الصلاة على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصدر هذا الباب بهذه الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي صلاة الله على نبيه بيان لكمال منزلته عليه الصلاة والسلام ورفيع مكانته وعلو درجته. وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه بين الملائكة في الملأ الأعلى لعظيم محبة الله له وما خصه به سبحانه وتعالى من فضل ومكانة. وصلاة الملائكة ثناؤهم عليه ودعاهم له. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يصلوا عليه وأن يجمعوا بين الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا منهم جزاء له على بعض حقوقه على أمته، وفيه أيضا تكميل لإيمانهم، وفيه تعظيم لقدر نبيهم ووفاء بحقوقه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه زيادة في الحسنات وتكفير من السيئات. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شأنها عظيم، وردت فيها نصوص عديدة ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها في هذه أو تحت هذه الترجمة. Selanjutnya kita akan memasuki kitab yang lain dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu Kitabus Shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab tentang shalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini Imam Nawawi juga menyebutkan satu bab saja, yaitu bab tentang keutamaan shalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membuat bab ini untuk menjelaskan tentang agungnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, pentingnya bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan beliau memulai bab ini dengan menyebutkan sebuah ayat Al-Quran yang artinya sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solawat Allah atas beliau, maksudnya adalah pujian untuk beliau di depan para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikat karena keagungan beliau, karena keutamaan beliau yang banyak, karena tingginya kedudukan beliau dan kesempurnaan beliau di atas makhluk Allah yang lain. Jadi solawat Allah subhanahu wa ta'ala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keagungan dan kemuliaan beliau. Adapun solawat para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah memuji beliau dan mendoakan beliau. Setelah Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya yang sudah kita jelaskan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, untuk mengucapkan salawat juga kepada Nabi Muhammad SAW dan mengumpulkan antara salawat ini dengan salam. Jadi salawat dan salam. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ini memiliki banyak keutamaan. Karena hal tersebut akan menyempurnakan iman kaum mukminin. Hal tersebut mengandung pengagungan kepada kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat akan menambah iman mereka, akan menambah kebaikan mereka serta menghapuskan keburukan serta dosa-dosa mereka. Dan banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan salawat ini, dan kita akan bahas sebagian dari hadis-hadis tersebut di antara yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau. Bada rahimahullah hadhihi al-ahadith bi hadits Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 rawahu Muslim. Wahada fihi fadl as-salat ala رسول الله عليه الصلاة والسلام ومضاعفة الأجر للمصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال من صلى علي صلاة أي واحدة صلى الله عليه بها 10 فهذا فيه الحسنة بعشر أمثالها ففيه تضعيف الثواب للمصلي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Semoga Allah meridhai beliau dan ayah beliau. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan solawat atas Nabi Muhammad SAW dan bahwasanya solawat ini membawa pahala yang berlipat. Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat 10 kali untuk orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali saja. Dan ini berarti 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Maka jelas hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan solawat dan bahwasanya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه فضل الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والترغيب في ذلك، وأن ذلك سبب للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على فضل من يشتغل بالحديث، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الاشتغال بحديثه صلى الله عليه وسلم فيه إكثار من الصلاة والسلام عليه عند ذكره في كل مرة صلى الله عليه وسلم. فالاشتغال بدراسة الحديث وتعليمه وتدريسه ومدارسته وقراءة كتبه مثل هذا الكتاب العظيم رياض الصالحين، فإن هذه القراءة تزيد من إكثار المرء من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث دل على فضل ذلك، وأن أولى الناس به صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan ini hadis yang hasan. Hadis ini para pendengar sekalian menjelaskan kepada kita tentang keutamaan memperbanyak solawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anjuran untuk memperbanyak solawat dan salam kepada beliau. Hadis ini menjelaskan kepada kita juga bahwasanya memperbanyak solawat dan salam itu akan membuat kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Dan secara tidak langsung hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menyibukkan diri dengan orang-orang yang menyibukkan diri. Hadis ini secara tidak langsung menjelaskan tentang orang-orang yang menyibukkan diri dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menyibukkan diri mempelajari sunnah dan hadis-hadis beliau, mereka akan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Saat mereka melewati nama Nabi Muhammad SAW disebut, mereka akan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal itu mereka yang belajar dan mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin yang sedang di depan kita sekarang, yang sudah bertahun-tahun kita pelajari bersama. Karena dengan membaca kitab seperti Riyadhus Shalihin ini, kita bisa memperbanyak solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap hadis yang kita lewati, kita akan mendengar nama Nabi Muhammad SAW, dan di situ kita disunnahkan untuk mengucapkan solawat atas beliau. Maka orang yang seperti ini dalam waktu yang lama terus menyibukkan diri dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka diharapkan dia akan bisa menjadi orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. قال رحمه الله تعالى وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه فضيلة خاصة للإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على وجه الخصوص، وذلك لأن يوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم على وجه الخصوص، قد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال أحب كلاما معناه أحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين إلا أنه ليلة الجمعة ويومها أحب إلي، أي لما ورد فيه من خصوصية جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فإن صلاتكم معروضة علي، أي بواسطة الملائكة السياحين كما ثبت في الحديث، قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis yang ketiga dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari terbaik kalian, di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah solawat kepadaku pada hari itu. Sesungguhnya solawat kalian disampaikan kepadaku. Orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana solawat kami akan disampaikan kepadamu sedangkan engkau sudah menjadi tulang belulang? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, sungguh Allah mengharamkan atas tanah, sungguh Allah mengharamkan jasad para nabi atas tanah. Ini hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bersolawat dan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat. Kalau tadi kita sudah membahas tentang keutamaan memperbanyak solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita sudah mengetahui keutamaannya, maka hadis ini menjelaskan keutamaan khusus memperbanyak solawat dan salam pada hari Jumat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya suka untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW pada setiap waktu, dan mengucapkan solawat dan salam kepada beliau pada hari Jumat lebih saya sukai. Ya, hal itu karena adanya dalil-dalil khusus, adanya keutamaan khusus tentang bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat. Ya. Adapun sabda beliau bahwasanya solawat dan salam ini disampaikan atau dihadapkan kepada beliau, maka maksudnya adalah dengan perantara para malaikat. Jadi para malaikat menyampaikan salam ini dan solawat ini kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang bepergian, yang berkeliling, dan mereka menyampaikan kepada saya salam yang telah disampaikan oleh umatku itu. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه التحذير من تعمد ترك الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره صلى الله عليه وسلم. وذكره صلى الله عليه وسلم ذكر بما فيه نفع الأمة ونفع العباد وهدايتهم وفلاحهم، لأن أحاديثه كلها هدى وخير، وأفعاله كلها هدى وخير وفلاح. فكلما ازداد الناس ذكرا له بذكر أحاديثه ازدادوا بصيرة وهدى، فحقه على أمته عليه الصلاة والسلام، وقد جعله بابا للهداية، لا سبيل إلى الهداية إلا من طريقه، أن يصلوا عليه في كل مرة يذكر فيها صلى الله عليه وسلم. ومن تعمد ترك الصلاة عليه أصابته هذه الدعوة بالذل والمهانة. قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ومعنى رغم أي أن أنفه يكون في الرغامة وهي الأرض الترابية، والمعنى أي لصق أنفه بالتراب على وجه الذلة والحقارة. وإذا كان من يتعمد عدم الصلاة عليه له هذه الذلة والحقارة، فإن مفهوم المخالفة أن من يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ويعتني بسماع أحاديثه عليه الصلاة والسلام، فهذا من أعظم أسباب العز والرفعة. Hadis yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga menjadi hina seorang yang mendengar namaku disebutkan kemudian dia tidak mengucapkan salawat atas diriku. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Hadis ini menjelaskan kepada kita peringatan agar jangan sampai kita sengaja meninggalkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat nama beliau disebut. Saat kita mendengar nama beliau disebut, wajib bagi kita untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Dan penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berhubungan dengan kebaikan, dengan manfaat, kesalehan, karena seluruh perkataan beliau, seluruh sifat beliau, seluruh perbuatan beliau adalah petunjuk dan kebahagiaan untuk umatnya. Maka pantaslah bagi seorang hamba, seorang muslim yang telah diberikan petunjuk kepada pintu hidayah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, di mana tidak ada jalan keselamatan kecuali dari jalan beliau ini. Pantas bagi seorang muslim yang mendapatkan nikmat demikian rupa untuk mengucapkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW saat nama beliau disebut. Hadis ini menjelaskan juga bahwasanya barang siapa yang sengaja untuk meninggalkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saat nama beliau disebut sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terkena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Jadi hadis ini adalah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang sengaja tidak mengucapkan salawat dan salam saat nama beliau disebut. Beliau mendoakan mereka akan mendapatkan kehinaan. Raghima anfu rajul itu artinya semoga hidung mereka atau semoga hidungnya menempel ke tanah, menempel ke debu. Ini adalah kinayah, ini adalah perumpamaan ya untuk sifat kehinaan. Jadi Nabi Muhammad SAW mendoakan bagi siapa yang tidak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau secara sengaja saat nama beliau disebut, mereka akan mendapatkan kehinaan. Ini adalah pesan yang tersurat dari hadis ini. Ada lagi pesan yang tersirat. Yang tersirat adalah bahwasanya barang siapa yang menjaga salawat atas Nabi Muhammad SAW saat nama beliau disebut, memperhatikan hadis yang didengar dari beliau, maka niscaya orang itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan di sisinya. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن ينفعنا بما علمنا إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Ya, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan taufik untuk setiap apa yang Dia cinta dan ridhoi berupa perkataan dan perbuatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada apa yang sudah kita pelajari dan mengajarkan kepada kita hal-hal yang bermanfaat. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Menjawab doa-doa kita. Jazakallahu khairan fadhilatul syekh atas pembahasan yang beliau antum sampaikan, dan barakallahu fiik kepada Ustaz Anas Burhanuddin, dan kami masih ada satu beberapa waktu untuk bisa mengangkat satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, bagaimanakah salawat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah salawat nariyah boleh kita amalkan? Jazakallahu khair. Amma shighah al-waridah 'an an-nabi 'alaihi salatu wassalam fa dzakarah an-Nawawi rahimahullah, وستأتي في بقية هذا الباب. في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه، ولعلها في كلامنا على تلك الأحاديث الثابتة ننبه على بعض الصيغ الغير ثابتة والصيغ أيضا المخترعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، لعل التنبيه على ذلك يأتي إن شاء الله في اللقاء القادم. Pertanyaan yang pertama dan mungkin satu-satunya di majelis sekarang adalah tentang bentuk atau ucapan solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu seperti apa, dan apakah solawat nariyah termasuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau tidak. Syekh mengatakan bahwasanya Imam Nawawi rahimahullah telah menyebutkan beberapa sirah atau beberapa lafaz solawat yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis yang sudah dihimpun dalam bab ini. Jadi insyaAllah saat nanti kita sampai kepada pembahasannya, kita akan mengetahui lafaz apa saja yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka bersolawat dan bersalam kepada beliau. Dan insyaAllah saat kita sampai pada pembahasan itu, kita juga akan singgung beberapa contoh lafaz yang tidak diajarkan, ya, yang dibuat-buat oleh umat Islam sepeninggal beliau, sehingga kita mengetahui yang mana yang dicontohkan dan yang mana tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan syekh, nerjem fadilatika min ikhtitan. Fi khitam liqa'ina hadha, as'alullah azza wa jal li wa li ikhwani al-mustami'in al-qabul wat-tawfiq lima yuhibbuhu wa yardah. وأن يوفقنا لكل خير، وإلى أن ألقاكم بخير إن شاء الله في الحلقة القادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, pada akhir majelis ini saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari para pendengar sekalian amalan yang telah mereka lakukan selama sekitar satu jam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya untuk setiap apa yang Allah cinta dan ridhoi, dan semoga kita diberikan juga taufik untuk setiap kebaikan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang baik, dan kami titipkan Anda semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.